بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Insyaallah pada kekosongan ini kita isi dengan Syarhul Mumti' yang biasa kita kaji pada hari Ahad. Permasalahan yang terakhir adalah dari perkataan Sahib Zadul Mustaqni, wa yubahu hayawanul bahri kulluhu illa difda'a wa timsaha wal hayyata, dan dibolehkan semua binatang laut seluruhnya. Kecuali difda, kodok, watimsaha dan buaya, walhayyata dan ular. Di sini muallif ketika menyebutkan boleh seluruh binatang yang ada di laut duri makan, kemudian beliau mengecualikan kodok, buaya dan ular. Sementara kodok termasuk binatang ambibi, hidup di dua alam, di barat dan di laut. Bukan termasuk binatang laut. Karena yang disebut dengan binatang laut adalah binatang yang tidak hidup kecuali dalam air. Nah, kemudian timsah, buaya, kemudian ular. Buaya bukan juga binatang laut, bukan hidup di air selamanya. Nah, demikian juga ular. Sehingga kata Al-Alama Ibnu Taimiyah rahimahullah, pengecualian dari binatang laut, kodok dan juga buaya serta ular, kata beliau Al-Alama Ibnu Taimiyah rahimahullah pada halaman 35 dalam Syarhul Mumti', وعليه فالصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء. Yang benar tidak ada pengecualian dari halalnya binatang-binatang laut. Sedikit pun tidak ada pengecualian. وأن جميع حيوان البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال. Dan seluruh binatang-binatang laut, yakni yang tidak hidup kecuali di dalam air, halalun, hukumnya halal. Hayyuha, hayyuha wa mayituha. Baik binatang laut tersebut yang masih hidup ataupun yang sudah mati, halal. Li'umumil ayatil karimah allati dzakarnaha min qablu. Karena keumuman ayat yang mulia yang telah kami sebutkan dulu. Jadi kesimpulannya, semua binatang yang hidup di laut, yang tidak hidup kecuali dalam air, semuanya halal. Tidak ada pengecualian. Baik yang masih hidupnya ataupun yang sudah mati. Baik, kemudian kita lanjut ke permasalahan yang lain. Qala al-'Allamah Ibnu Taimin rahimahullahu taala, qaluhu wa man turra ila muharramin ghaira summi halalahu minhu ma yasuddu ramaqahu. Perkataan Sahib Zadil Mustaqni, barang siapa yang terpaksa terkena mudarat, darurat kepada barang yang diharamkan selain racun, maka halal baginya, boleh baginya dari benda yang haram tersebut sesuatu yang bisa menyambung kehidupannya. Barang siapa yang terkena mudarat kepada sesuatu yang diharamkan selain racun, maka boleh baginya dari perkara yang haram tersebut sekedar bisa menyambung hidupnya. Kalimat qaluhu idtarra maksudnya barakallahu fikum, idtarra maknanya di sini alja'athu ad-darurah ay asabathu daruratun ila fi'li hadha syai. Terkena mudarat, menimpa kepada mudarat yang harus dia lakukan, yang harus dia makan sesuatu yang diharamkan tersebut. Kalau tidak makan, maka akan menimpa kemudaratan pada dirinya. Ini makna idtarra. Ila muharramin, qalu ila muharramin, butuh kepada sesuatu yang diharamkan, terkala dia terkena mudarat yang harus dia makan dari sesuatu yang diharamkan tersebut, dari makanan, minuman selain racun. Halalahu minhu ma yasuddu ramaqahu, maka boleh baginya dari yang diharamkan tersebut sesuatu yang yasuddu ayakfi, cukup ramakahu untuk menyambung hidupnya. Maksud ramakahu yasuddu ayakfi ramakahu baqiyatu hayati, untuk bisa menutupi, mencukupi sisa-sisa hidupnya. untuk bisa menyambung kehidupannya. Ketika seseorang kelaparan, maka boleh baginya ketika ada suatu tidak ada yang dimakan kecuali benda-benda yang haram, boleh memakan sesuatu yang diharamkan tersebut sekedar sesuatu yang bisa menyambung kehidupannya. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hurimat alaikumul maitatu. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Sampai kepada ayat faman idurra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim. Ini dari pertama. Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Terus ayatnya panjang sampai faman idurra fi makhmasatin, barang siapa yang terpaksa dalam keadaan kelaparan, ghairu mutajanifin li itsm, dalam keadaan tidak condong kepada dosa, karena darurat saja, bukan maksudnya untuk menjadi dosa. Fa inna Allah ghafurur rahim, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil pertama surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Seorang ketika terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan karena enggak ada yang dihalalkan, enggak ada makan yang halal, maka boleh baginya untuk memakan yang diharamkan tersebut sekedar dengan bisa menyambung kehidupannya, sisa kehidupannya. Dan yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dan yang kedua dalam surat Al-Baqarah, inna ma harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman idurra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Hanya saja Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Faman idurra ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi, maka barang siapa yang terpaksa kepada sesuatu yang diharamkan tersebut, ghaira baghin, bukan karena bagin keluar berontak, wala adin tidak pula mencari yang haram, menggajah untuk pada yang haram, pada ismalai, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berdasarkan dua ayat di atas, idan Idza turra al-insanu ila hadhihi al-muharramat jaza lahu akluha. Apabila seseorang terpaksa untuk memakan yang diharamkan ini, maka boleh bagi yang untuk memakannya. Lakinnallaha azza wa jalla ishtarata syartain. Akan tetapi Allah mensyaratkan dua syarat. Kebolehan untuk makan yang diharamkan tersebut ada dua syarat. Yang pertama, al-awwalu fi makhmasatin ay fi maja'atin, karena kelaparan. Yang kedua, ghaira mutajanifin litsmin, tidak condong sengaja kepada dosa. Dia tidak mengambil barang yang haram kecuali karena darurat, bukan karena menyengaja berbuat dosa. Nah, kemudian dalam ayat yang kedua, faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Yang dimaksud di sini ghaira baghin ay la yuridu bidzalika an yatanawwal muharram. Dia tidak sengaja ingin memakan yang diharamkan tersebut. Wala 'adin, dan tidak melebihi batasan darurat. Nah, itu pengertian daripada ayat dalam surat Al-Baqarah ditafsirkan dalam surat Al-Maidah. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin, asalnya baghin itu asalnya orang berontak kepada pemerintah. Nah, ini orang yang berlebihan. Tetapi maksudnya dalam ayat ini ghaira baghin tidak menginginkan makan yang diharamkan. Wala adin, dan tidak pula melebihi kadar darurat sebagai ditafsirkan dalam surat Al-Maidah. Barakallahu fikum. Jadi ini termasuk barakallahu fikum kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala dan kemudahan dalam agama Islam. Apabila seseorang terkena kemudaratan, kelaparan yang tidak bisa mempertahankan kehidupannya kecuali dihadapan kepada barang yang diharamkan, bangkai atau daging babi atau darah, maka syariat membolehkan untuk memakan yang diharamkan tersebut sekedar untuk bisa mempertahankan sisa kehidupannya, bukan untuk menyengaja menginginkan barang yang diharamkan tersebut, bukan pula melampaui batas barakallahu fikum. Kemudian pada halaman 37, qauluhu halalahu minhu ma yasuddu ramaqahu, perkataan boleh baginya untuk mengambil memakan yang bisa mencukupkan, yang bisa mempertahankan menyambung kehidupannya. Fahallahu ayashba, apakah boleh dia makan sampai kenyang dari benda yang diharamkan tersebut? Nah, al-jawab ala kalamil muallif laysa lahu ayashba. Berdasarkan kalam muallif sahib Zalim Mustafni, seorang yang terkena kelaparan tersebut tidak boleh memakan yang diharamkan tersebut sampai kenyang. Laysa lahu ayashba. Lian hadha al-akal aklu darurah. Karena makanan di sini makan karena darurat. Fayataqayyad biqadri darurah, maka terikat dengan kadar darurat saja. Lakin lau ja'a maratan tsaniyah, akan tetapi jika lapar menimpa kelaparan kedua kalinya, akala wala mani, boleh dia makan lagi dan tidak ada penghalang. Ini pendapat saya bisa mustaq ini tidak boleh sampai kenyang. Wakila lahu ayyashba in khafa ayyajua fil mustaqbal. Ada yang berpendapat lain, boleh dia makan dari yang diharamkan tersebut sampai kenyang jika akan jika terjadi kelaparan lagi dalam setelahnya. Boleh makan sampai kenyang jika dikhawatir akan terjadi kelaparan lagi pada waktu berikutnya. Walakin naswa, bahkan tetapi yang benar kata al-allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah, annahu laysa lahu ayashba', tidak boleh baginya makan sampai kenyang. Kalau khawatir akan menimpa kelaparan kedua kalinya ketika di tengah perjalanan, nah boleh baginya untuk membawa bekal. Wa idza khafa yaju'a qabla yasila ila baladihi matalan falahu ayyatazawwad min hadzal laham bihamlihi mahu. Kalau khawatir sebelum sampai ke negerinya akan kelaparan lagi, maka boleh baginya untuk berbekal. Boleh berbekal dan tidak membahayakan dan tidak memerlukan berbekal tersebut. Baik, barakallahu fikum. Kalau seandainya pun butuh dan khawatir kelaparan lagi. Kalau tidak ada kekhawatiran, maka kembali kepada hukum asalnya. Boleh bagi yang untuk makan yang diharamkan tersebut, sekedar untuk bisa menyambung sisa kehidupannya. Baik, kemudian ghaira summi, kecuali racun. Kalau racun tidak boleh walaupun keadaan darurat. Ya. Racun tidak boleh barakallahu fikum dimakan walaupun darurat. Baik. Karena racun barakallahu fikum kalau diminum, maka berarti dia telah menyegerakan dirinya dengan kematian. Dan ini muslimunah barakallahu fikum nyata. Maka racun fasammu la yahilu biayi hali minil ahwal. Maka racun tidak halal bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, tidak menjadi halal. Barakallahu fikum. Sangat keliru barakallahu fikum. Maka sangat keliru barakallahu fikum orang-orang yang frustasi kemudian dia minum racun. Orang-orang yang gagal dalam usaha frustasi minum racun, ini sesuatu yang keliru. Bila orang-orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia di hari kiamat dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Waliyadzubillah. Nah, bagi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi sempitnya kehidupan, tidak ada jalan untuk bolehnya putus asa barakallahu fikum. Lebih-lebih sampai terjadi bunuh diri. Walaupun terjadi misalkan rasa malu yang seumur hidup, waliyadzubillah, seperti kondisi wanita-wanita yang berzina, kemudian sampai hamil, maka secara Islam tidak ada kebolehan baginya untuk bunuh diri, walaupun malu bagaimanapun. Walaupun nam telah memalukan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negerinya, maka dia harus bersabar menanggung malu tersebut. Jangan sampai dia membunuh dirinya atau membunuh janin yang ada di dalam kandungannya. Bersabar. Barakallahu fiik. Sampai melahirkannya dan dia melihara anaknya. Itu jalan Islam yang terbaik. Kalau dia membunuh dirinya setelah dia berbuat zina, maka dosa di atas dosa. Demikian juga kalau membunuh janinnya, dosa di atas dosa. Orang yang beriman tidak demikian. La yuldabul mu'minu fi juhrin marratayn. Seorang yang beriman itu tidak jatuh dalam satu lubang dua kali. Seorang mukmin itu tidak digigit kali jengking dalam satu lubang dua kali. Barakallahu fiik. Kemudian barakallahu fiikum, bukan di sini memperingan dan menganggap ringan dosanya berzina, tetapi demikian ketentuan hukum bahayanya bunuh diri, barakallahu fikum, dan membunuh yang lainnya. Kemudian beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, law idurra ila syurbi labanil atan. Kalau seseorang terpaksa harus minum air susu keledai. Keledai jinak haram, sudah kita lewati. Nah, seorang kehausan. Tidak ada susu, tidak ada yang diminum kecuali susu keledai. Apakah boleh dia minum susu keledai? Al-jawab, barakallahu fikum, kata beliau, yahilu lahu dhalik, halal baginya hal yang demikian. Boleh baginya, halal disini maksudnya boleh baginya hal yang demikian, susu keledai. Wa kullul muharramati allati la tadurru bi dhatiha, dan seluruh barang yang diharamkan yang tidak memudaratkan dengan zatnya, idza turra ilaiha al-insanu akala minha wa shariba, apabila ada seorang harus terpaksa kepada yang diharamkan tersebut, maka boleh baginya makan darinya dan minum darinya. Susu keledai jinak. Waqad ishtahara inda al-aama anna naw'an min as-su'al, dan telah terkenal di sisi orang awam bahwasanya ada satu jenis penyakit batuk, yudawa bilabanil atan, bisa diobati dengan air susu keledai. Bisa diobati dengan susu keledai. Wa yaqulun, mereka orang-orang awam mengatakan, idza halakat ad-daruratu halat muharramat. Apabila darurat ini, ketika darurat ini menimpa, maka halal segala yang diharamkan. Apabila menimpa darurat, kata mereka orang awam, maka halal segala apa yang diharamkan. Kalau seorang terkena penyakit batuk, satu jenis batuk yaitu kahah, gatal di tenggorokan, bisa diobati kata mereka dengan susu keledai, keledai jinak yang haram. Barakallahu fikum. Apakah hal ini tadi perkataan orang awam ini benar? Qala al-'Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza ghairu sahih wa laysa lahu aslun. Perkataan ini tidak benar dan tidak ada asal di dalam syariat. Kenapa? Jadi mereka mengatakan ada sejenis penyakit batuk, ya, bisa diobati dengan susu keledai. Mereka mengatakan apabila telah menimpa mudarat, maka halal yang diharamkan. Benar dengan ini. Maka perkataan mereka ini tidak benar dan tidak ada dasarnya dalam syariat. Jadi amrain, karena dua perkara. Yang pertama, annallaha lam yaj'al syifa'ana fima harrama alaina. Ini kaidah pertama. Allah tidak menjadikan obat-obat kita kaum muslimin dari benda yang diharamkan kepada kita. Annallaha lam yaj'al syifa'ana fima harrama alaina. Allah tidak menjadikan obat-obat penyakit kita dengan benda yang diharamkan kepada kita. Yang kedua, an ad-darurah allati tubihu al-muharram yushtaratu laha syaratan. An ad-darurah allati tubihu al-muharram yushtaratu laha syaratan. Sesungguhnya kemudaratan yang dibolehkan barang-barang yang haram, sesungguhnya mudarat yang membolehkan kepada barang-barang yang haram itu disyaratkan padanya dua syarat. Yang pertama, al-awwal ayata'ayyana daf'a daruratihi bihadha syai' la bighairihi. Tadi katakan kalau yang kedua, kemudaratan itu yang membolehkan kita memakan yang haram disyaratkan padanya dua syarat. Syarat pertama, harus tentu pasti tertolak yang mudarat tersebut dengan sesuatu yang diharamkan tersebut. Harus merupakan kepastian tertolaknya mudarat dengan yang diharamkan itu, bukan dengan yang lainnya. Syarat yang kedua, antan dafi'a daruratu bihi, tertolak, tertangkal mudaratnya dengan itu. Jadi menjadi kepastian ketentuan tertahan mudaratnya dengan sesuatu itu, tidak dengan yang lainnya. Yang kedua, antan dafi'a, tertolak mudaratnya dengan itu. Fal hadza dawa yantabiq ala hadza aw la, apakah obat batuk tadi, jenis batu, cocok dengan obat batuk tadi, dengan susu unta, dengan susu apa, susu keledai, apakah cocok dengan syarat-syarat ini ataukah tidak? Jawab tidak, tidak cocok. Kenapa? Karena kadang-kadang seseorang sembuh dari penyakit batuk itu batuknya tanpa minum obat. Dan ini banyak sekali. Berapa banyak dari kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah dari berbagai penyakit tanpa kita minum obat. Nah, yang kedua, bisa saja di sana ada obat yang lain sehingga kita tidak dianggap mudarat kepada minum susu keledai tadi. Barakallahu. Kalau minum susu keledai, bisa tertangkal mudaratnya, bisa tidak. bisa ada pengaruhnya dan bisa tidak. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ini masalah pertama, jadi tidak, kalau kita terkena musibah, terkena mudarat, harus meminum dan susu keledai. Tidak ada minuman yang lain dan tidak ada obat yang lain, maka halal bagi kita untuk, boleh bagi kita untuk minum susu keledai tersebut. Dan kaidahnya setiap yang diharamkan yang tidak bermudarat dengan zatnya, apabila seseorang terpaksa dan kena mudarat dan kepadanya, maka boleh dia makan darinya atau minum darinya. Adapun kaidah yang masyhur yang terkenal di sisi orang awam, ada satu jenis penyakit batuk tidak sembuh kecuali dengan minum susu keledai, maka dengan alasan apabila kena mudarat halal bagi kita mahram, maka dan pernyataan orang awam tersebut gairah sahih, tidak ada asalnya dalam syariat. Nah, masalah yang kedua, halaman 39. Lawi darra ila syurbi ma'in muharramin hal yashrab. Apabila seseorang terpaksa untuk meminum air yang diharamkan, apakah boleh baginya untuk meminumnya? Al-jawab, na'am yashrab, boleh baginya untuk meminum air yang diharamkan tersebut. Akan tetapi, walau yadara ila syurbil khamr, akan tetapi kalau seseorang harus terpaksa minum khamr, fala yashrab, maka tidak boleh bagi yang untuk meminumnya. Kan seorang kehausan, tidak ada air kecuali khamr. Para ulama mengatakan tidak boleh. Karena khamr la yughni 'anil 'atash, karena khamr tidak bisa menghilangkan rasa haus. Bal yazidul 'atash, bahkan akan menambah kehausan. Ini kata para ulama. Wa ma dzalik, tetapi dengan ini walaupun bersama demikian, idza tarra ilahi bihaitsu tandafi daruratuhu bitanawulihi halalahu al-khabar. Walaupun bersama demikian, apabila seorang terpaksa kepada khamar tersebut dari sisi tidak bisa tertolak kemudaratan yang menimpa kepada yang kecuali dengan meminum khamar itu, boleh bagi untuk minum khamar. Wa matsal dzalik, dan mereka para ulama mencontohkan, bi rajulin ghassa bi luqmatin lam yakun indahu illa ka'as khamar. Para ulama menyebutkan tentang bolehnya khamr, seperti seseorang ghassa bi luqmatin, dan keselak macet makanan di tenggorokannya. Walam yakun indahu illa ka'as khamr, sementara tidak ada di sisinya kecuali hanya satu gelas khamr. Falahu ayatanawala ma yadfa'u luqbata faqat, maka boleh baginya untuk meminum hanya sekedar untuk melegakan sesuatu yang macet di tenggorokannya saja. Tsumma yumsik, kemudian dia menahan diri. Li'annahu huna tandafi bi darurah, karena dalam kondisi ini dia bisa tertahan mudaratnya. Amma atau gairuha, adapun selain kondisi ini, pada tanda biar bidoros tidak akan tertolak kemudaratannya. Hanya itu kondisi yang boleh seseorang minum obat. Dicontohkan dalam kitab-kitab mereka, ketika seseorang keselak, ada makan yang macet di tenggorokannya, tidak ada air kecuali segelas khamar, maka di kondisi itu boleh dia minum obat. Barakallah. Tentang dan bedanya barakallahu fikum tentang masalah bangkai darah lumbung babi dan khamar. Kemudian selanjutnya qala al-allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah qawluhu wa man idurra ila naf'i malil ghairi ma'a baqa'i 'ainihi lidaf'i bardin aw istisqa'i ma'in wa nahwihi wajab badluhu lahu majjanan. Barang siapa yang terkena darurat yang dia harus mengambil memanfaatkan harta benda orang lain bersamaan benda tersebut asalnya masih tetap ada untuk menolak rasa dingin, atau seseorang yang terkena mudarat membutuhkan kepada air dan yang semisalnya, wajib bantu lahu majjanan, maka wajib baginya untuk mencurahkannya secara majjanan gratis. Di sini akan disebutkan permasalahan ketika kita tertimpa mudarat butuh kepada harta benda orang lain untuk mengambil manfaat darinya. Nah, kata al-Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah pada halaman 39 dari alinea terakhir, butuhnya seseorang, terpaksanya seseorang kepada harta benda orang lain, ada dua keadaan. Yang pertama, butuh kepada bendanya. Yang kedua, butuh kepada manfaatnya. Saya ulangi. Terpaksanya seseorang kepada harta benda orang lain, ada dua jenis, ada yang butuh kepada bendanya, artinya bisa habis ketika digunakan, ada yang butuh kepada manfaat dari benda orang lain tersebut. Contoh, terpaksa kepada harta benda orang lain bendanya, contohnya ja'a insanun wa laysa indahu illa hubzun li ghairihi. Halaman 40. Ini contoh butuh terpaksa kepada benda orang lain. Seorang lapar. Tidak ada di sisinya kecuali sebuah roti milik orang lain. Ini butuh kepada bendanya ini. Yang contoh butuh terpaksa kepada manfaat benda orang lain. Contohnya, baradal insan, seseorang merasa dingin. Dia butuh kepada selimut orang lain. Jadi contoh butuh kepada manfaat dari benda orang lain. Jadi ada perbedaannya. Yang pertama, butuh kepada bendanya roti akan habis. Yang kedua, butuh kepada manfaat benda orang lain, yang bendanya tetap akan ada. Maka masalah yang pertama, idza dharra ila malil ghair, apabila seseorang terpaksa butuh kepada benda orang lain, fa inna sahibal mali idza in kana mudtaran ilaihi fa huwa haqqu bihi. Contoh masalah pertama, seorang butuh terpaksa butuh kepada benda orang lain, harta orang lain. Sementara pemilik harta, dia butuh juga kepada benda itu. Maka orang pemilik benda tersebut, maka dia orang yang paling berhak dengan benda itu. Contoh. Rajulun ma'ahu hubzatun wa huwa ja'i'un wa sahibuhu ja'i. Wa laysa ma'ahu hubzun. Fasahib muhtajun ila aini mal ghair. Lakinal ghaira aidan muhtajun ilaihi. Fa bi hadhihi al hal la yahilu li sahib ay yakhudha mal al ghair li anna sahibahu ahqqu bihi minhu. Nah. Seorang punya sebuah roti. Dan dia dalam keadaan lapar. Baik, barakallahu fikum. Seorang punya sebuah roti. Dan dia dalam keadaan lapar. Temannya juga lapar. Dan dia tidak punya roti. Maka temannya yang lapar yang tidak punya roti ini butuh kepada roti temannya. Yang dia juga lapar sama-sama. Maka dalam kondisi ini, tidak halal bagi temannya untuk mengambil roti temannya. Karena pemilik roti lebih butuh kepadanya daripadanya. Ini pertama. Demikian benda-benda yang lain. Bisa dikiaskan. Barakallahu fikum. Walakin hal yajuzu li sahibi ayu'athirahu awla. Akan tetapi apakah boleh bagi si pemilik roti ini bersikap ithar lebih mengutamakan temannya daripada dirinya? Boleh ataukah tidak? Dan qala al-allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah al-jawabu al-madhhabu anna al-ithara fi hadhihi al-hal la yajuz. Menurut madhab, yakni madhab Hanabilah, mengutamakan orang lain dalam hal ini tidak diperbolehkan. Dan telah kita lewati sebuah kaidah dalam hal itu, wahia, annal ithara bil wajib ghairu jaiz. Sesungguhnya mengutamakan orang lain dalam perkara yang wajib, ghairu jaiz, tidak diperbolehkan. Wa min amtsilatiha, dan contoh yang semisal itu. Fi babit tayammum, dalam bab tayammum. Idza kana al-insan laysa ma'ahu min al-ma' illa ma yakfi li taharatihi. Apabila seseorang tidak punya air kecuali cukup untuk dia bersuci saja. wa ma'ahu akhar. Kemudian di sisinya ada orang lain. Yahtaju ila ma'in. Orang lain ini butuh juga kepada air. Fala yu'tihi iyyahu. Maka dia tidak boleh memberikan air tersebut. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana orang yang kedua? Yang enggak punya air? Apakah dia enggak sholat? La. Wasani yatayammam. Maka dia bertayamum. Ini fikih. Barakallahu fikum. Seorang tidak punya air kecuali hanya untuk cukup baginya untuk bersuci. Nah, sementara di sana ada temannya yang lain butuh juga kepada air, maka dalam hal ini si pemilik air tidak memberikan, tidak bersikap ishar kepada temannya, tapi dia gunakan air tersebut untuk bersuci. Lalu temannya yang tidak memiliki air, dia bertayamum. Lian hada itharun bil wajib, karena ini adalah ithar, lebih mengutamakan orang lain dengan perkara yang wajib. Wal itharu bil wajib haramun, dan lebih mengutamakan orang lain dengan sesuatu yang wajib baginya, hukumnya haram. Walahada faidha kana sahibu ta'ami muhtajan ilaihi. Maka oleh karena ini, apabila si pemilik makanan butuh kepada makanan itu, yakni dia tertimpa mudarat, kecuali harus dia memakan makanan itu yang dia miliki, seperti kemudaratan temannya, maka tidak boleh baginya untuk lebih mengutamakan temannya. Karena hada yajib alaihi ayun fidza nafsahu. Karena ini wajib baginya untuk menyelamatkan dirinya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Jabir riwayat Muslim, ibda bi nafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Fala yajuz ayu'athira ghairahu liwujubi infadhi nafsihi inqadhi nafsihi minal halakah qabla inqadhi ghairihi. Tidak boleh lebih mengutamakan orang lain karena berkewajiban untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kebinasaan sebelum menyelamatkan orang lain. Hadza huwa al-mashhur min al-madhhab, inilah yang masyhur dari madhab, yakni madhab al-Hanabilah. Kemudian al-Alama Ibnu Taimiyah rahimahullah akan menyebutkan pendapat yang lain, yaitu pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa dhahaba Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ila annahu yajuzu fi hadhihi al-hal an yu'athira ghayrahu bi malihi. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah berpendapat bolehnya dalam kondisi ini lebih mengutamakan orang lain dengan harta bendanya. Akan tetapi madzhab Hanabilah lebih asah, lebih sahih dalam masalah ini, yaitu tidak boleh mengutamakan orang lain dalam hal ini. Allahumma illa idza qadatil maslahatul amalil muslimin ayu'athirahu, kecuali kalau di sana ada maslahat yang menyeluruh, maslahat yang umum bagi kaum muslimin, yang di situ harus dia lebih mengutamakan orang lain. Kalau ada maslahat yang umum merata bagi kaum muslimin, boleh baginya untuk mengutamakan orang lain. Barakallahu fikum. وقد نقول إن هذا لا بأس به. Kadang akan kita mengatakan boleh hal ini ketika ada maslahat yang umum untuk kaum muslimin. Seperti مثل لو كان هذا الصاحب المحتاج رجلا ينتفع به في الجهاد في سبيل الله أو رجلا عالما ينتفع الناس بعلمه وصاحب الماء المالك له أو صاحب الطعام رجل من عامة المسلمين. Contohnya kalau itu untuk kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Kalau seandainya teman kita yang butuh tadi, yang butuh kebelar roti itu, dia ada seseorang yang diambil manfaatnya di dalam berjihad fisabilillah, atau teman kita yang butuh kebelar roti itu, dia seorang yang berilmu, yang dia diambil manfaatnya oleh manusia ilmunya. Sementara orang yang memiliki roti dan memiliki air tersebut, dia seseorang biasa saja dari orang awam kaum muslimin, biasa saja. Fahuna, maka di sini mungkin kita akan mengatakan, kadang kita akan mengatakan, innahu fi hadhil hal muratu lil maslahah amah lahu ayu'athirahu. Dalam kondisi ini adalah memperhatikan kemaslahatan umum, maka baginya boleh mengutamakan orang lain. Mungkin seperti itu kondisinya, yang boleh mengutamakan kepentingan kemaslahatan keumuman kaum muslimin. Pemilik roti orang biasa, sementara orang yang akan diselamatkan yang butuh kepada roti tersebut, orang yang dimanfaatkan dalam fisabilillah, atau seorang alim yang diambil ilmunya oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka di sini kadang kita akan mengatakan boleh mengutamakan kepentingan orang lain karena lihat maslahat yang umum yang menyeluruh bagi kaum muslimin. Wa amma ma'adamil maslahah al-amah fala syakka annahu yajibu 'alal insan ay yahtassa bihadha at-ta'am alladhi la yumkin ay yunfidha bi nafsihi wa sahibihi. Adapun ketika tidak ada maslahat yang umum, maka tidak ragu lagi wajib bagi seseorang untuk menghususkan dirinya dengan makanan tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Barakallahu fikum, ketika makanan tersebut tidak mungkin untuk bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan temannya. Tapi kalau bisa makanan tersebut bisa menyelamatkan dirinya dan temannya, lakukan. Tapi ketika harus dipilih salah satunya, maka dia harus mengutamakan kepentingan keselamatan dirinya. Barakallahu fikum. وَإِذَا كَانَ طَعَامُ الْإِنْسَانِ كَثِيرًا, apabila makanan orang tersebut banyak, وَوَجَدَ مُضَرًّا إِلَيْهِ, kemudian didapati orang yang terpaksa butuh mudarat terhadap makanan tersebut, فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْدُلَهُ لَهُ جُبًا, maka wajib bagi orang yang memiliki makanan yang banyak untuk mencurahkannya secara wajib, secara gratis. Barakallahu fikum. Nah, untuk menyerahkannya, mencurahkannya secara wajib. Adapun gratis atau tidak, nanti ada khilafnya. Barakallahu fikum. Kesimpulannya, annahu idza tar'a ila 'aini mal ghair, apabila seseorang butuh kepada benda harta benda orang lain, apabila orang lain tersebut butuh kepada makanan itu, pemiliknya butuh kepada makanan itu, mudarat juga kepada makanan itu. Dalam artian kalau dia tidak makan dia juga akan binasa. Bahwa hakubi, maka dia lebih berhak kepada makanan itu. Wala yu'athiru ghairahu bihi, dan tidak boleh mengutamakan orang lain dengan makanan itu. Wa idza kana ghairu mutar ilaihi wajaba yabdulahu li hadzal mutar wujuban. Apabila pemilik makanan tersebut dia tidak terkena mudarat dengan makanan tersebut, artinya masih banyak makan yang lain, wajib baginya untuk mencurahkan makanan tersebut barakallahu fikum wajib untuk mencurahkannya, memberikannya secara wajib barakallahu fikum. Kemudian ketika dia punya makan banyak, orang lain termudarat butuh kepada makan tersebut, wajib dia memberikannya. Namun apakah gratis ataukah boleh dengan diganti dengan harganya? Hal yabdulahu majjanan aw bil qimah. Apakah boleh? Apakah wajib dia mencurahkannya secara gratis atau secara bil qimah dengan dibayar? Al jawabu fi khilafun bainal ulama. Jawabannya di dalam masalah terdapat khilaf dari kalangan para ulama. Qala ba'dhum yajibu ay yabdulahu majjanan. Sebagian ulama mengatakan wajib diberikan kepadanya secara gratis. Li'anna it'amal ja'i fardu kifayah, karena memberi makan kepada orang yang lapar adalah fardu kifayah. Wal fardu la yajuzu ayyutakhadhan 'alaihi al-insan ajran. Sesuatu yang wajib tidak boleh diambil upah atasnya. Waqala akharun, ulama yang lain berpendapat yajib ayyabdulahu lahu. Wa lamuntafi bihi al-qimah. Pendapat kedua, wajib yang memiliki makanan untuk mencurahkan makanan tersebut, dan wajib bagi orang yang mengambil manfaat dari makanan tersebut mengganti harganya, nilainya, membayarnya. Pendapat kedua. Li'annahu atlafa 'ayna mal ghayr falazimahu iwaduhu. Karena dia telah menghabiskan harta benda orang lain, maka wajib dia menggantinya. Qimatuhu in kana mutaqawwaman, dinilaikan harganya jika memang dihargakan. Wa mithlu in kana mithliyan, boleh diganti apabila barang tersebut ada yang semisalnya. Barakallahu fikum.